surgawi telah menanti, lidah berucap jaga-jaga kan, kaki di langkah hator-hatorkan, sampai berwadah kata berpadu, pantun dilepas akan berbalas. Bunda jikalau anda menabur duri, jangan sekali diharapkan. Hati-hati kalau berlayar, jangan sampai hilang kemudi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Apa guna menuai padi tiba masa bertumbuh lalang? Apa guna menuai padi tiba masa bertumbuh lalang? Apa guna menabur budi jika bakti tiada dikenang? Benar juga bagai dikata, mencurah air di daun keladi. Hati-hati kalau berlayar, jangan sampai hilang kemudi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Anak raja memakai kain, kain songket tenunan tangan. Anak raja memakai kain, kain songket tenunan tangan. Lagu ini si lagu Zabin, Zabin budi dan tenun. Lagu ini si lagu Zabin, Zabin budi untuk renungan. Hati-hati kalau berlayar, jangan sampai hilang kemudi. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Malam ketiga, hari tak boleh tahu. malam pertama kenangan indah. Riwayatku tak berakhir sudah, malam pertama kenangan indah. Walau sekejap tak boleh berpisah, pagi dan petang air dah punya basah. Walau sekejap tak boleh berpisah, pagi dan petang air dah punya basah. Bertentang muka malu-malu, memang seronok pengantin baru. Bertentang muka malu-malu, lambat rasanya siang berlalu menunggu malam air masuk beradu. Lambat rasanya yang berlalu menunggu malam hai masuk beradu. Pak ngah balik bulan mengambang, pak ngah balik hari dah siang, pak ngah balik setaman. Pulaulah bintang, pulau penyengat, ai bagaikan bunga kembang setaman. Pak ngah balik bulan mengambang, pak ngah balik hari dah siang, pak ngah balik hai bulan mengambang, pak ngah balik. Syukur pada Ilahi, pemimpin jujur Tuhan mendapat berkat. Doa dan syukur pada Ilahi. Pak ngah balik bulan mengambang, pak ngah balik hari dah siang, pak ngah balik hai bulan mengambang, pak ngah balik hari dah siang. Tembaga sama dipegang, bagai pengantin duduk bersanding. Ada tembaga sayang sama dipegang, bagai pengantin duduk bersanding. Panah balik bulan mengapa, panah balik dah siang. Lebat batang padi jerami, lebat bersemai di dalam bakul. Sungguh senang di hati kami, hajat sampai niat terkabul. Sungguh senang Tuhan di hati kami, hajat sampai yang terkabul. Panah balik bulan mengapa, panah balik hari dah siang. Panah balik hai bulan mengapa, panah balik hari dah siang. Panah balik bulan mengapa, panah balik hari dah siang. Kalau menebang, kalau menebang si pohon jati, papan di Jawa, aduhai saya, papan di Jawa, di belah-belah. Kalaulah hijau, kalaulah hijau, tidak berbunyi, umpang Binasa tegaknya rumah karena bangsa binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hilang budi bangsa binasa. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam.